wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan selesaikan bab ke-10 dari manhaj dakwah Ahlussunnah, di mana Ahlussunnah memerangi penggunaan-penggunaan hadis yang dhaif dan palsu yang sering digunakan oleh sebagian orang untuk menjual dakwahnya, tetapi dengan cara berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak salah ingat, ini ada 2 atau 3 kali pertemuan. Berapa kali pertemuan? Sama ini berapa? 3. Terserah, 3 atau 4. Yang jelas, bab ini termasuk bab yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap orang yang mau berdakwah di jalan Allah. Mari kita balik lagi ke bab ke-10-nya itu, mulai dari poin A. Kita balik, tapi secara global saja, tidak mendetail seperti pertemuan sebelumnya. Bahwa di dalam dakwah, Ahlussunnah atau orang yang mengatakan dirinya bermakna salaf memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis-hadis lemah, palsu dan mungkar. Hadis yang lemah adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya hadis. Dan syarat untuk hadis itu bisa diterima ada 6. 5 di antaranya adalah syarat untuk bisa dikatakan hadis itu sahih. Di mana bila hilang 1 dari 5 ini, maka hadisnya menjadi lemah. Yang lemah ini bisa menjadi hasan manakala memenuhi syarat yang 6. Di pertemuan minggu lalu dan minggu sebelumnya sudah kita bahas tentang syarat ini. Syaratnya adalah diriwayatkan suatu hadis itu baru bisa diterima bila yang pertama diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil. Siapa itu perawi yang adil? Yaitu muslim, badir, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan, dan selamat dari sebab-sebab kehilangan kehormatan dan kewibawaan di dalam Islam. Ini disebut dengan adil atau adil. Syarat yang kedua, dia harus tamut tobat. Tamut tobat artinya mantap. Mantap di sini baik secara hafalan maupun secara catatan. Karena bisa jadi ada perawi hadis yang manakala ditanya tentang suatu hadis langsung keluar otomatis dari hafalannya. Ada juga yang butuh dengan catatan, khususnya di masa-masa tuanya. Dan catatan ini masih ada lengkap. Yang ketiga, baru bisa dikatakan hadis itu sahih manakala sanadnya bersambung. Manakala sanadnya putus, maka jadilah dia hadis yang lemah. Syarat yang keempat, selamat dari syadz, yaitu tidak menyelisihi perawi yang lebih thiqah, yang lebih terpercaya dari si perawi itu. Dan yang kelima, yaitu selamat dari illat, sebab-sebab yang membuat para ahli hadis mengatakan hadis ini ada cacat. Yang merupakan syarat yang keenam, itu 5 tadi adalah syarat untuk hadis bisa dikatakan sahih. Bila hilang salah satu sifatnya yang seperti itu tadi, maka jadilah dia hadis dhaif. Apabila ada hadis yang dhaif tapi memenuhi hal yang keenam, yaitu diriwayatkan dari berbagai jalur sehingga meskipun dhaif, satu dengan yang lainnya saling menguatkan, maka dia naik tingkat menjadi hadis apa? Hasan. Hadis dhaif ada 3. Ada dhaif biasa, ada dhaif jiddan, dhaif banget, dan ada juga yang maudhu' atau palsu. penjelasannya semua ada di halaman 347 atau enggak tahu di buku antum halaman berapa. Kemudian ada ancaman berdusta atas nama Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa berdusta atas nama namaku, meriwayatkan hadis yang tidak pernah datang dariku secara sengaja, maka siapkan tempatnya di neraka. Ini menunjukkan kepada kita dilarang membawakan hadis-hadis yang lemah atau palsu kecuali apabila memenuhi syarat-syarat yang nanti akan disebutkan setelah ini. Bagi orang yang tidak tahu apakah hadis yang dia sebutkan itu dhaif ataukah sahih ataukah apa, tidak berani menyebutkannya atau tidak yakin dengan kesahihannya, maka dia dituntut untuk diam saja. Karena menukil hadis yang meragukan ini menyebabkan dia termasuk dijuluki pendusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Siapa yang bercakap-cakap atau menyampaikan sebuah hadis dariku yang dia sangka bahwa hadis itu adalah dusta, artinya tidak jelas juga, maka dia termasuk salah satu dari dua pendusta. Dan kita harus diam saja, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta bila dia menyampaikan apapun yang dia dengar sementara dia tidak tahu apakah itu sahih atau tidak sahih. Maka kalau kita masih ragu-ragu, diam dan tidak boleh menyebutkannya. Bila kita yakin bahwa itu hadisnya sahih, maka boleh menyampaikan. Meskipun bila kita ditanya itu hadis riwayat siapa, maka sebagian kita karena keterbatasan hafalan lalu berkata, saya yakin hadis itu hadis sahih, saya baca di buku anu dan kamu bisa melihat takhrij hadisnya di buku tersebut. Akhwat kurang jelas Ustaz. Gimana nih? Kurang jelas. Coba ganti lagi mic-nya. Tadi yang suruh ganti mic bukan saya ya. Itu nah yang suruh tadi. Coba ganti. Kalau ini jelas kamu pulang tahu mah. Coba tanya istrinya Aryo, suaminya tanya, jelaskah kata itu? Coba dijawab WA nya. Jelas. Hah? Jelas kah ibu-ibu? Kalau ikhwan kan tadi sama ini sama aja kan? Ibu-ibu? Jelas kah? Udah jelas juga. Salon depan gak nyala. Terus gimana? Yaudah, yang mic yang tadi sama yang sekarang ini bagusan mana? Nah. Kedua-duanya. Gak dengar dua-duanya. Kasian ya. Gimana jadi? Sebabnya nyala. Jadi gimana? lanjut aja. Kasihan dong ibu-ibunya. Live streaming. Wifi Masai direbutkan di atas. Abu Zaki? Abu Zaki mana? Gimana? Memang tidak nyala kah di atas? Tidak nyala di atas. Abu Zaki nya tidak dengar. Mas Eri gimana Mas? Tidak paham. Di atas mati kah? Kalau umat turun, kita yang naik. Coba, sabar dulu ya. Sudah nyala. Ya, umat sudah nyala. Air belum sudah. Sudah kan? Sudah nyala. Memang tadi juga soundnya cuma dari situ dua. Jadi, nah kalau sekarang dari atas saya pun dari sini kedengaran. Sudah jelas ya umat. Ya, kita boleh dari salam lagi. Cek. Sudah mati. Cek. Sudah. Itu mati. Sudah. Karena umat tadi tidak dengar, saya ulang. Tapi ini lebih cepat lagi dari yang tadi. Hadis Nabi baru bisa dikatakan sahih kalau terpenuhi 5 syarat. Diriwayatkan oleh perawi yang adil, yaitu Muslim, baligh, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan, dan selamat dari sebab-sebab dia kehilangan wibawa keislaman. Syarat yang kedua, diriwayatkan oleh seorang perawi yang tamut dhabt, yaitu yang mantap hafalan maupun ada catatan. Yang ketiga, diriwayatkan dengan sanad bersambung. Keempat, harus selamat dari syadz, yaitu menyelisih riwayat yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah, yang lebih terpercaya dari si perawi tadi. Yang kelima, selamat dari illah, yaitu sebab-sebab yang disebut oleh para ulama menyebabkan dia sebagai hadis yang cacat atau tidak sahih. Bila hadis ini tidak memenuhi satu dari 5 syarat tersebut, maka dia menjadi hadis yang dhaif. Tapi kalau dia jalur riwayatnya banyak dan bisa saling menguatkan, maka naiklah dia peringkat menjadi hadis yang hasan. Pembagian hadis-hadis yang lemah ada di bab A. Kalau ada orang mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah atau palsu, maka wajib baginya untuk tidak meriwayatkan hadis tersebut, kecuali apabila dalam rangka untuk menjelaskan bahwa hadis ini tidak sahih. Bila dia menyebutkan hadis ini dan tidak menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah atau palsu dalam rangka untuk mendukung amalannya atau mendukung dakwahnya, dan dia diam dari kepalsuannya, maka orang ini diancam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa berdusta atas nama atas namaku maka siapkan tempatnya di neraka. Apabila kita tidak tahu hadis ini sahih atau tidak, maka diam saja dan jangan menyebutkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi mukrimin sami'. Seseorang itu bisa dikatakan seorang pendusta manakala dia meriwayatkan atau membicarakan sesuatu setiap yang dia dengar, sementara dia tidak tahu apakah itu sahih atau tidak sahih. Apabila kita ingin meriwayat, apabila kita yakin bahwa hadis ini sahih, maka silakan. Meskipun apabila kita ditanya tentang referensinya, kita hanya bisa menunjukkan bukunya atau menyebutkan referensinya saja tanpa menyebutkan takhrijnya. Apabila kita ingin beramal dengan hadis yang dhaif, ini yang tadi belum saya sebutkan, bolehkah seseorang beramal dengan hadis yang dhaif? Jawabannya, apa jawabannya? Jawabannya ada khilaf ulama. Sebagian ulama kita seperti Al-Imam Al-Bukhari, Yahya bin Ma'in, ulama di zaman ini seperti Syekh Al-Albani, menegaskan bahwa hadis yang tidak sahih, hadis yang dhaif tidak boleh dipakai sama sekali. Hadis tersebut yang tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya hadis tidak hasan, tidak pula sahih, maka tidak boleh digunakan sama sekali. Sebagian ulama yang lain, misalnya Imam Nawawi, menyebutkan bolehnya menggunakan hadis yang dhaif untuk diamalkan dengan 8 syarat. 8 syarat ini penggabungan dari syarat-syarat yang disebutkan oleh sebagian ulama dan tidak disebutkan oleh sebagian ulama yang lain, lalu saya gabung-gabung. Syarat yang pertama, hadisnya bukan hadis yang dhaif sekali. Bukan syadidul dhaif, bukan dhaif jiddan, apalagi maudhu'. Yang kedua, tidak boleh untuk membuat hukum baru. Tidak boleh membuat hukum baru atau amal baru. Yang ketiga, hanya dalam rangka menyebutkan fadilah amal, keutamaan dari sebuah amal yang amal ini sudah ada disebutkan dalam hadis yang sahih. Yang keempat, tidak boleh untuk akidah. Tidak boleh diamalkan hadis yang dhaif dalam masalah akidah. Yang kelima, tidak boleh diamalkan hadis yang dhaif dalam rangka untuk menentukan halal dan haram. Yang keenam, tidak boleh dimasykhurkan. Yang ketujuh, waktu menyebutkannya harus dijelaskan hadis ini dhaif. Dan yang kedelapan, tidak boleh dijazmkan dari Nabi sehingga hanya boleh menyebutkannya dengan kalimat-kalimat pasif atau dengan sighatut tamrid. Seperti misalnya menyebutkan diriwayatkan. Tidak boleh berkata Rasul bersabda, tapi hanya boleh dengan diriwayatkan bahwa. Dan ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, tidak mungkin lagi saya ulang. Sekarang bab sebab-sebab pemalsuan hadis. Ada di halaman 350. Sebab-sebab pemalsuan hadis. Sebab-sebab orang membuat hadis yang maudhu atau palsu sangat banyak sekali. Di antaranya, satu, adanya kepentingan partai politik. Dua, adanya upaya untuk memusuhi Islam. Ketiga, karena ada unsur fanatisme terhadap kabilah, golongan, negara, dan pemimpin, maka sebagian orang membuat hadis palsu. Yang keempat, banyaknya para pendongeng atau pembuat cerita-cerita dusta. Mereka ngarang-ngarang hadis demi mengumpulkan orang untuk duduk di majelisnya. Yang kelima, sangat menginginkan kebaikan namun tidak memiliki ilmu tentangnya. Yang keenam, perbedaan pendapat dalam mazhab dan ilmu kalam. Yang ketujuh, ingin didekatkan dengan penguasa atau sebab yang lainnya. Perhatikan. Tadi disebutkan 7 sebab kenapa ada hadis-hadis yang palsu. Sebabnya sebenarnya ada banyak sekali, tapi di sini yang disebutkan hanya ada 7. yang paling menyulitkan untuk saya adalah mencari contohnya. Tapi contohnya bisa didapatkan akhirnya dengan cara apa? Tahu nggak kira-kira? Browsing. Caranya adalah lihat ini 7 poin dapatnya di mana. Berarti lihat apa? Catatan kaki. Coba ini. Tadi 7 poin ini ada pada catatan kaki nomor 541, yaitu di kitab Al-Mukhtasarul Hadis halaman 263 sampai dengan 268. Maka saya cari kitabnya dan dapat di internet. Lalu saya download, saya carilah di halaman yang dimaksud. Dan alhamdulillah ada. Maka di sini akan saya sebutkan contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis aslinya. Karena Ustaz Yazid tidak menyebutkannya di bukunya beliau ini. Tadi disebutkan yang pertama adanya kepentingan partai politik. Setelah saya buka, rupanya yang dimaksud di sini adalah kepentingannya Rafidhah, Syiah Rafidhah, dalam rangka mendukung kebijakan politik yang mereka tempuh. Maka mereka pun membuat hadis-hadis yang palsu untuk mendukung apa yang mereka inginkan mencapai kepemimpinan. Maka saya dapatkan contohnya di halaman 264. Disebutkan di sini contoh hadis dhaif, hadis palsu demi kepentingan politik, yaitu hadisnya Syiah Rafidhah. Di sini disebutkan wa kana yahum ar-rafidhatu ithbata wasiyati rasul li Ali bil khilafati min ba'di. Orang-orang Syiah Rafidhah sangat tendensius untuk menetapkan bagaimana caranya bisa mendapatkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ali. Karena kita sama-sama tahu bahwa orang-orang Syiah itu menginginkan khalifah setelahnya Nabi adalah Ali. Maka mereka pun membuat hadis-hadis yang palsu. Misalnya mereka punya hadis palsu bunyinya begini. Wasi wa mawdi'u sir wa mawdi'u sirri wa khalifati fi ahli wa khairu min akhlaf man akhlaf ba'di Ali. Ada hadis bunyinya wasiatku, si pemegang rahasiaku yang merupakan khalifah dari kalangan keluargaku dan sebaik-baik yang menjadi khalifah setelahku, yaitu Ali. Hadis ini tidak sahih, tapi diada-adakan orang oleh orang Syiah Rafidhah supaya bisa mendukung politik mereka agar orang yang menjadi khalifah sepeninggal Nabi adalah Ali. Baik. Nomor 2, upaya memusuhi Islam. Saya cari di sini nomor 2 disebutkan a'da'u Islam az-zanadiqah, yaitu hadis-hadis riwayatnya orang-orang zindiq, orang-orang ateis yang mereka tidak suka dengan Islam. Maka mereka bikin hadis-hadis sendiri. Misal ada hadis di sini disebutkan al-majarratu allati fis sama'i araqul af'a allati tahta al-'arsy. Ada hadis riwayat zindiq ateis, tapi hadis ini dikenal di kalangan mereka. Bunyinya galaksi yang berada di bawah langit atau galaksi yang ada di langit itu merupakan keringat ular yang ular itu ada di bawah arsy. Sudah ada sedikit pikiran, tidak penting. Saya cuma kasih contoh, tidak usah ditafsirkan. Ini sudah hadis lemah. Jadi nanti kapan-kapan kalau antum dengar hadis seperti ini, maka langsung saja, oh hadis palsu. Dan gitu. Ada yang ketiga, unsur fanatisme terhadap kabilah, golongan, negara, dan pemimpin. Tadi saya baca-baca, di sini ada contoh hadis lemah karena membangga-banggakan golongan, negara, dan kesukuan. Yaitu hadisnya bunyinya, inna kalamal ladhina hawla al-arsy bil farisiyyah Wa inna Allah idza auha amran fihi layyin fihi fihi layyin auha bil farisiyyah. Wa idza auha amran fihi syiddatun auha bil arabiyyah. Ini adalah hadisnya riwayat orang Yahudi. Mereka bilang sesungguhnya makhluk-makhluk dan Allah juga, semua yang ada di sekitarnya arsh, yaitu Allah, malaikat-malaikat arsh, mereka kalau bercakap-cakap pakai bahasa Persia. Bahasa Persia, Persia itu apa? Yahudi. Nenek moyangnya Yahudi apa? Persia. Dan apabila Allah memberikan wahyu yang di dalamnya adalah perintah dengan kelembutan, maka akan diwahyukan oleh Allah dengan bahasa Persia. Akan tetapi bila ada wahyu yang Allah sebutkan yang di dalamnya adalah perintah dengan kekerasan, maka ini akan diriwayatkan dengan bahasa Arab. Ini riwayat siapa? Riwayatnya orang Yahudi. Baik. Yang keempat, karena banyaknya pendongeng al-qassasun di sini disebutkan. Contohnya ada riwayatnya para pendongeng. Ya. Tapi ini tadi saya cari-cari agak susah sebagian kosakatanya. Ya. Intinya sebagiannya bunyinya gini. Sesungguhnya inna fil jannati syajaratun wa min asfalaha khaydun. Ada hadis bunyinya begini. Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang pohon itu di bawahnya ada kuda. Yang kuda ini ndak BAB, ndak BAK. La tarusu wa la tabun. Ndak apa tadi? Ndak BAB, ndak BAK. Zawatul ajliha, ada sayapnya. Fa yajlisu alaihi awliyaullah fa tatiru bihim haitsu syaa'u. Yang punya apa ini tadi sayap, yang para wali Allah duduk di kuda-kuda bersayap itu, mereka terbang ke sana kemari terserah mereka mau. Ini adalah hadis yang kisahnya riwayat para pendongeng di zaman dahulu, tapi ini tidak sahih. Yang nomor 5, ada orang sangat menginginkan kebaikan tapi tidak punya ilmu tentangnya. Tadi disebutkan di sini ada orang, ya, mana ya? Ini ada orang mengatakan aku riwayatkan dari Ikrimah, aku riwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa surat anu fadilahnya anu, baca surat ini, baca surat itu fadilahnya itu. Lalu orang ini dikenal dengan nama Nuh bin Abi Maryam. Siapa namanya? Nuh bin Abi Maryam. Lalu ditanya kepada dirinya, ya. Ditanya kepada dirinya, "Min ayna laka an Ikrimata an Ibnu Abbasin fi fadailis surati fi fadailil Qur'ani suratan. Walaysa in anda ashabi Ikrimata hadha." Ketika di cross check, ditabayunkan kepada dirinya, dari mana kamu bisa mendapatkan riwayat dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya surat anu fadilahnya ini, membaca surat ini fadilahnya itu, dari mana kamu dapat seperti itu? Sementara ketika kami tanya kepada murid-murid Ikrimah, tidak ada yang mengetahui hadis seperti itu. Laki-laki itu, Nuh bin Abi Maryam berkata, "Inni ra'aytu an-nasa qad a'radu 'anil Qur'an washtaghalu bi fiqh Abi Hanifah wa Madrazi Ibnu Ishaq fa wada'tu hadha al-hadith hisbatan." Sebenarnya saya yang buat hadisnya karena saya lihat bahwa orang-orang di zaman sekarang lebih intens untuk mempelajari fikihnya Imam Abu Hanifah ketimbang belajar Quran, dan mereka lebih intens untuk belajar fikihnya Maghazi bin Ishaq daripada belajar Quran. Maka aku buatlah hadis ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Ini berarti yang nomor berapa? 5. Pengennya baik, pengennya amar ma'ruf nahi munkar, dia kepengen orang-orang di zamannya mau membaca Quran, maka dia buatlah hadis-hadis palsu dalam rangka untuk memotivasi orang-orang baca Quran. Dibuatlah hadis, kalau baca Al-Baqarah fadilahnya ini, kalau baca Yasin baca hadisnya ini, baca ini dapatnya ini. Saya sering dengar ustaz-ustaz kita berkata, kalau menjelaskan hadis ini dilanjutkan dengan cerita begini. Ketika laki-laki itu akhirnya mengaku, maka dia dilaporkan kepada khalifah Harun al-Rashid. Maka Harun al-Rashid menjatuhi hukuman mati dengan cara disembelih di Idul Adha. Kita sebentar lagi mau dilatakan. Kalau khalifah Harun ada di zaman sekarang, maka kita bisa adukan para pembuat hadis palsu di internet-internet, di YouTube-YouTube, lalu kemudian dijadikan sembelihan Idul Adha. Kata khalifah ketika dia khutbah Idul Adha, wahai kaum muslimin, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian dan sembelihlah kurban kalian. Adapun aku hari ini menyembelih Nuh bin Abi Mardin karena membuat-buat hadis palsu. Contoh yang keenam, karena beda pendapat dalam mazhab dan ilmu kalam. Ini contohnya contohnya yang saya tulis sendiri aja, gak ada di buku ini, tapi saya tulis sendiri. Tulis sendiri dapat di referensi yang lain. Ada hadis riwayat murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Kata murid-murid Imam Abu Hanifah, Nabi SAW bersabda, tapi hadis ini hadis apa? Hadis dhaif. Yakunu fi ummati rajul yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Muhammad bin Ibn Idris adarru ahadun ala ummati min iblis. Akan datang nanti di kalangan umatku seorang laki-laki yang dia dikenal dengan nama Muhammad bin Idris. Siapa itu? Siapa Muhammad bin Idris? Asy-Syafi'i. Akan datang seorang laki-laki dari kalangan umatku, dia dikenal dengan nama Muhammad bin Idris. Dan Muhammad bin Idris ini lebih mudarat bagi umatku ketimbang iblis. Maksudnya Imam Syafi'i itu lebih mendatangkan bahaya daripada iblis. Wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah huwa sirajul ummati. Dan akan ada satu orang dari kalangan umatku, laki-laki yang dikenal dengan nama Abu Hanifah, dan dialah penerang umatku. Ini kira-kira hadis buatan siapa? Murid-muridnya Abu Hanifah. Meskipun Imam Abu Hanifah memang ulama madhab, ulamanya kaum muslimin, tapi masalahnya sebagian murid-muridnya di zaman dahulu kurang ajar kepada sebagian ulama yang lain. Mereka buat-buat hadis seperti ini. Misalnya dalam rangka menjatuhkan Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i di dalam fikihnya sangat intens untuk mencari hadis ini riwayatnya dari mana, amalan ini riwayatnya apa, amalan ini hadisnya mana. Sedangkan di kalangannya Imam Abu Hanifah banyak yang berandaskan pada ra'yu atau logika. Maka sebagian dari para pengikut Abu Hanifah ada yang membenci Imam Syafi'i, lalu membuat hadis-hadis untuk menjatuhkan Imam Syafi'i, misalnya hadis tadi. Yang ketujuh, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada penguasa, lalu adalah hadis-hadis palsu. Misalnya hadis palsu yang disebutkan di dalam Al-Mukhtasar Al-Hadith yang merupakan rujukannya Ustaz Yazid ini. Di sini di nomor 7 ada hadis yang disebut begini. Hadis ini depannya sahih. La sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafilah. Tidak boleh mengadakan pertandingan atau lomba yang ada hadiahnya kecuali pada 3. Lomba lari, pacuan kuda, pacuan unta. Hadis ini sahih dari Nabi. Lalu ada penjilat yang senang pengennya dekat-dekat sama penguasa ketika itu, namanya Mahdi. Maksudnya penguasanya Mahdi. Ada seorang laki-laki namanya Ghayyath bin Ibrahim. Ghayyath bin Ibrahim ini suka menjilat penguasa. Penguasa ketiga itu namanya siapa tadi? Mahdi. Maka waktu Al-Mahdi yang di penguasa ketika itu lagi main burung, lagi main burung, maka dia pun menyebutkan hadis yang tadi, lalu dia tambah dengan riwayatnya sendiri. Kata dia, la sabaqa illa fi nasrin aw khufin aw hafirin aw janahin. Tidak boleh ada pertandingan dan perlombaan yang ada hadiahnya kecuali lomba lari, pacuan kuda, pacuan unta, dan pacuan burung. Karena ngelihat penguasa lagi main burung, maka dia pun menjilat penguasa supaya penguasa suka sama dia, maka dia tambahkan, dan tidak boleh kecuali pacuan burung. Penguasa yang mendengar perkataan dia ini malah nyuruh pancung. Maka ayat ini dikatakan di sini bahwa tarakahu fataraka al-mahdi ba'da dzalika wa amara bi dzabhiha. Maka ya pokoknya dihukum pancung. Paham ini? Paham? Kita coba kita ulang sedikit ya. Orang di zaman dahulu kadang-kadang suka bikin hadis palsu. Apa sebabnya? Sebabnya banyak. Di buku ini ada berapa? 7. Satu, karena kepentingan politik. Contohnya bikin-bikin hadis tentang Ali, bahwa khalifah setelah Nabi adalah Ali. 2, ada upaya untuk memuisi Islam. Misalnya hadis riwayatnya orang-orang ateis yang berkata, bikin apa? Hadis. Bunyinya apa tadi? Galaksi di langit itu adalah apa? Keringat ular yang di bawah arsy. Maksudnya untuk menjelaskan bahwa Allah itu di bawah arsy itu ular gitu. 3, ada unsur fanatisme terhadap pemimpin, terhadap golongan. Misalnya hadis riwayat Persia. Mereka bilang bahwa di langit itu pembicaranya semua dengan bahasa Persia. Kalau ada wahyu dalam bentuk perintah kebaikan, bahasanya Persia. Tapi kalau perintahnya isinya keras, apa itu? Bahasanya bahasa Arab. Ya, ini pasti riwayatnya orang Persia. Sebenarnya di buku ini ada balasannya dari orang Arab. Orang Arabnya sama juga, bikin yang sama seperti itu. Mereka bilang kalau di surga bahasanya bahasa Arab, kalau ini bahasanya bahasa ini, kalau seburuk-buruk bahasa adalah Persia dan lain-lain. Ya, meskipun tujuannya maksudnya membela bahasa Arab, tapi masalahnya salah juga. Manakala menyandarkan perkataan yang bukan perkataan Nabi, meskipun maksudnya benar. 4, karena ada pendongeng. Misalnya para pendongeng zaman dahulu bikin hadis bahwa di dalam surga ada pohon, di bawahnya ada kuda, kudanya itu tidak BAB, tidak BAK, ada apa? Sayapnya, dan para wali Allah duduk-duduk di kuda itu terbang-terbang kemanapun mereka mau. Yang 5, karena sangat mau kebaikan tapi enggak punya ilmu. Misalnya hadisnya Nuh bin Abi Maryam yang bikin hadis tentang keutamaan Al-Quran. Yang 6, karena perbedaan mazhab. Contohnya yang tadi saya sebutkan, hadis riwayat sebagian pengikut Abu Hanifah yang berkata bahwa di kalangan umat ini ada orang namanya Muhammad bin Idris, lebih jelek pengaruhnya ketimbang Iblis. Sedangkan yang merupakan penerang di kalangan umat namanya Abu Hanifah. Yang 7, karena ingin dekat kepada penguasa. Contohnya namanya Ghoyyat, di mana Ghoyyat ini bikin-bikin hadis untuk menjilat penguasa. Dia bilang Nabi SAW bersabda tidak boleh berlomba memperebutkan hadiah kecuali lomba apa? Lari, pacuan kuda, pacuan unta, dan lomba burung. Yang 3 pertama dari Nabi. Adapun yang 4 adalah buatannya Ghoyyat sendiri. Dan hadis ini kalau di zaman kita di Balikpapan ini pasti disukai oleh orang-orang, para pemacu dan pelomba burung. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan saja meskipun nanti tanya jawabnya hanya sedikit, karena satu bab kalau terlalu lama juga takutnya membosankan. Mari kita baca. Bagaimana kesungguhan para ulama salaf dalam memerangi hadis palsu? Kesungguhan para ulama ahli dalam memelihara hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Di antaranya, satu, selalu mempergunakan sanad. Dahulu, orang kalau berkata dari simpulan-simpulan, maka tidak ditanyakan dapat dari mana. Tapi dengan banyaknya percampuran antara hadis Nabi dengan perkataan orang biasa, maka para ulama setelahnya berkata, "Sammu lana rijalakum." Coba kau sebutkan itu hadis kau dapat dari mana? Sebutkan rantai riwayatnya. Itu di zaman dahulu. Para ulama setelah mendapati banyaknya hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah menyebar di masyarakat, maka mereka suka bertanya, "Nah, riwayat siapa? Mana rantainya? Sebutkan." Yang kedua, mereka lebih meningkatkan keseriusan dalam memperoleh, mengecek, dan memastikan kebenaran suatu hadis. Maka para ulama di zaman dahulu, mereka kalau menerima hadis, tidak langsung ditelan mentah-mentah, tapi dicek lagi kebenarannya, dicek lagi kesahihannya. Yang ketiga, mereka kalau mendapatkan hadis akan mencari-cari serta memerangi kedustaan pada hadisnya, yaitu dengan melihat si perawinya itu seperti apa. Jangan coba perhatikan. Sebagian ulama berkata kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Meskipun perkataan ini maksudnya baik, tapi sebagian ulama mengkritik Al-Quran tidak bisa ditandingkan dengan manapun. Meskipun Al-Qurannya nomor satu, kan perkataannya tadi apa? Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Kata sebagian ulama, Sahih Bukhari nomor satu, sedangkan Al-Quran tidak bisa ditandingkan. Karena Sahih Bukhari tetap punya manusia biasa. Sebagaimana ada orang di zaman dahulu bikin buku judulnya 100 the most influential person in history, 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dibuat Nabi Muhammad nomor satu. Setelah itu baru ada Albert Einstein dan lain-lain. Sebagai ulama kita mengatakan ini buku jangan dibangga-bangga, meskipun Nabi Muhammad nomor satu, karena Nabi Muhammad tetap tak bisa ditandingkan kepada mereka-mereka yang rata-rata mereka orang kafir. Nabi Muhammad tidak bisa ditandingkan. Silakan letakkan Albert Einstein nomor satu. Setelah itu siapa dan siapa-siapa, itu pertandingan kalian orang-orang dunia. Ada pun pertandingan dengan Nabi tidak bisa, tidak apple to apple. Begitu juga mempertandingkan Al-Quran dengan Sahih Bukhari, memang sudah tidak sama. Maka meskipun ini baik, tapi kita tidak kurang sepakat dengan perkataannya. Kenapa Sahih Bukhari dikatakan kitab paling sahih? Dikarenakan Imam Bukhari dalam memasukkan riwayat-riwayat di dalam bukunya itu punya saringan yang sangat ketat. Sebagian ulama kita berkata bahkan ketika mendapatkan hadis lalu diketahui bahwa si perawinya ini pernah bohongi unta, pura-pura ngasih makan, padahal supaya dia duduk lalu supaya si untanya merunduk lalu diduduki, tapi pura-pura apa? Ngasih makan. Ibaratnya itu kalau unta, nggak tahu saya bunyi unta itu apa, anggaplah ker gitu, anggap aja, supaya dia turun. Lalu dibohongi, pura-pura mau dikasih makan, padahal mau diduduki. Maka orang perawi seperti ini langsung ditolak. Karena bila dia pernah berbohong, meskipun kepada binatang, sangat tidak menutup kemungkinan bahwa dia mungkin juga akan berbohong kepada manusia. Makanya di dalam riwayat orang dibawakan Bukhari, para ulama kita tidak ragu tentang kesahihannya bila diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Maka mereka akan lihat para ulama di zaman dahulu membohongi unta saja ditolak hadis. G. Bahaya dan mudharat dari hadis-hadis dhaif dan mengamalkannya. Apabila seseorang mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, ya, meskipun tadi kita sudah sebutkan, kalaupun ada yang mengamalkan harus cukup 8 syarat, cuman agak susah. Kalaupun dia mengamalkannya, maka mudharatnya satu, nanti gak jauh-jauh ujung-ujungnya berdusta atas nama Nabi juga. Karena kadang-kadang orang tidak tahan kalau cuma sekedar menyebutkan untuk fadilah amal, tidak tahan, dibuatlah sekalian buat amal baru. Misalnya bikin puasa nisfu, bikin sholat malam nisfu, tidak tahan kalau cuma sekedar menyebutkan keutamaan 3 hari berpuasa di tengah bulan, dibuatlah puasa baru 1 hari namanya puasa nisfu. Akhirnya ujung-ujungnya dusta atas nama Nabi. Yang kedua, bahayanya adalah menyebabkan terjadinya berbagai bid'ah. Dan kita, saya jadikan sebagai pengantar bahan di awal pertemuan bab ini, bahwa kebanyakan bid'ah di Indonesia ini dibangun di atas dalil, tapi dalilnya tidak sahih. Yang ketiga, bahayanya adalah menyebabkan terjadinya perselisihan, perpecahan, dan permusuhan dalam agama. Makanya kita banyak berselisih pendapat dengan sebagian saudara-saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka punya amalan yang mengada-ngada. Apa salah satu yang membedakan antara salafi dengan tablighi? Jawabannya, tablighi banyak menggunakan hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu. Apa yang membedakan sebagian orang yang mengatakan ahlu sunnah versi salafiyah dengan ahlu sunnah versi aswajah? Salah satunya adalah di tengah-tengahnya soal amalan menggunakan hadis palsu. Akhirnya berpecah. Ada pembelah di tengahnya, yaitu amalan yang dibangun di atas hadis palsu. Seandainya amalan ini dibuang, sudah, enggak usah ada yang pakai hadis palsu. Insyaallah nanti temenan. Paham? Yang terakhir, mudaratnya membuat hadis palsu, beramal dengan hadis yang lemah atau palsu, adalah membuka tembok pemisah antara Islam dengan musuhnya. Nanti Islam sama musuhnya malah justru jadi kayak temenan. Makanya sebagian orang-orang Syiah Rafidhah di muka bumi ini itu bisa temenan sama kalangan orang yang bilang mereka keturunan Nabi. Kenapa? Karena Syiah Rafidhah sangat mengagung-agungkan Ali, sangat mengagung-agungkan Ahlul Bait. Yang ini, kelompok yang ini sangat mengagung-agungkan status sebagai turunan Nabi. Jadi ini sama ini bisa dekat temenan dengan perantaran sebuah hadis palsu. Apa itu? Hadis-hadis berkenaan dengan keutamaan Ahlul Bait, keutamaan mencintai anak-anak turunannya Nabi. Jadi ini temenan Syiah dengan, akhirnya musuh Islam, ini Islam, ini musuh, hilang pemisahnya, malah temenan. Jadilah musuh mereka bersama ini diantaranya adalah Wahabi. Yang Syiah benci yang Ahlu Sunnah, katanya jangan, itu Wahabi. Yang ini benci juga. Kenapa? Karena yang ini maunya sebagai turunannya Nabi. Cuma masalahnya yang Wahabi mengatakan, mau kamu turunankah, enggak turunankah, enggak ada masalah, yang penting takwaan. Daripada kamu jadi seorang turunan Nabi tapi kamu enggak sholat, kan gitu kan. Enggak paham? Ada. Allah Allah Allah Allah. Kenapa meriwayatkan hadis tidak ada dari kalangan wanita? Ada Aisyah, Ummu Salamah dan lain-lain, istri-istri Nabi. Adakah tempat peminjaman uang dalam jumlah besar tapi enggak ada ribanya? Kayaknya enggak ada. Bila ada, kasih tahu saya. Insyaallah saya juga enggak pinjam. Ustaz dalam pernah baca Imam Nawawi berkata kitab Ihya'ul-Muddin adalah karya Imam Ghazali adalah kitab terbaik setelah Quran. Ini enggak benar. Yang benar justru kitab Ihya'ul-Muddin di dalamnya banyak hadis lemah dan palsu. Maka sebagian ulama hadis bahkan mengatakan Imam Ghazali adalah imam untuk masalah fikih dalam mazhab Syafi'i. Sayangnya di dalam kitabnya Ihya'ul-Muddin banyak hadis-hadis yang tidak disahih. Dan banyak khurafat di Indonesia ini, salah satunya adalah sumbernya oleh ustaz-ustaz yang suka ngajarin Ihya Ulumuddin. Sudah Ihya Ulumuddinnya ada yang palsu, ada yang lemah, lalu ustaznya nambahin lagi, jadilah lemah kuadrat. Apakah hadis yang tidak memenuhi syarat sahihnya lalu dikuatkan dengan riwayat yang lain tapi enggak sahih juga riwayat lain itu, apakah hadisnya tetap menjadi hasan? Iya, sama-sama enggak ada yang sahih, sama-sama lemah, tapi lemahnya enggak ada yang lemah banget, hanya lemah-lemah-lemah. Bukan pada tingkatan maudhu atau dhaif jiddan. Lemah-lemah-lemah-lemah, tapi riwayatnya banyak saling menguatkan. Apakah jatuh talak jika suami berkata, akan kuceraikan istriku apabila jika kamu menikah denganku? Jawabannya belum jatuh talak. Meskipun akhirnya dia nikah duluan, talaknya kan belum. Itu baru sekedar niat, baru sekedar niat, belum terucap. Maka ini belum jatuh talak. Karena dia bilangnya, jika aku menikah dengan, jika kamu menikah denganku, nanti kuceraikan istriku. Ini baru sekedar niat. Tapi kalau begini, jika nanti kita menikah, maka otomatis terjatuh talak satu. Nah itu baru jatuh talak. Namanya talak muqayyad. Talak yang menggantung. Digantung pada apa? Pada suatu kejadian. Kejadian yang mana? Pernikahan dengan perempuan baru. Apakah hukumnya potong rambut gundul tanpa sisa rambut? Sunnah bahkan 3 kali didoakan Nabi. Bila ini dilakukan waktu tahallul umroh dan haji. Adapun bukan haji dan umroh, maka ini biasa-biasa aja. Semoga yang belum umroh dan haji, semoga bisa haji. Dan nanti kalau umroh, jangan sisakan rambut antum. Itulah satu-satunya kesempatan gundul berpahala. Didoakan 3 kali oleh Nabi. Satu-satunya adalah tahallul manasik, haji atau umroh. Jadi gak usah disayang-sayang rambutnya. Ya, rambut-rambut mirip-mirip artis yang gini, yang gitu, gak usah dipelihara. Saya sering was-was buang air seperti terkena celana, padahal tidak, tapi selalu terpikirkan. Mohon beri saran Ustaz. Bila antum pipis, maka hati-hatilah. Jangan pipis di urinoir. Nanti takutnya terpercik di celana dekat tempat resleting celana antum. Begitu juga kalau antum sedang pipis di kloset duduk, maka jatuhkan air pipis antum itu di dinding-dindingnya. Jadi tidak bunyi dan tidak terpercik ke sana kemari. Bila antum terpaksa menjatuhkan di tempat yang lain, taruh di dindingnya. Jangan sampai terkena di celana atau di kaki. Bila ini sudah terjadi, maka nanti ketika datang was-was, tidak usah dipikirkan. Maka intinya, selalu jaga diri, was-was yang datang setelahnya tidak usah dipikirkan. Tentang dapat kerjaan di GeForce dan resign dari bank kali ini saya nggak jawab sekarang karena panjang, sementara sudah waktu Isya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.